cantik. Engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di remang kabutmu, di tabir mika-mikamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di remang kabutmu, di tabir mika-mikamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Aku tak